الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Ar-Rahman. Beberapa ayat yang sebelumnya diantaranya pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajul bahrain yataqiyan bainahuma rajul la yabghiyan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ini saya salah ingat sampai di situ dari tafsir ayat yang terakhir. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ, yaitu sebagian nasirkan maraja maknanya arsala al-bahrain yaltaqiyan, Allah lah yang mengirim kedua air besar saling bertemu antar keduanya. Dan sebagian ahli tafsir memaknai maraja dengan makna khalata, dan dialah Allah yang mencampur antara dua air yang besar hingga saling bertemu satu sama lain antara keduanya. Dan ini maknanya mirip. Al-Muhim, di antara dua bahar ini, sebagaimana tadi menyebut, ada bermaraja maknanya arsala al-bahrain, ialah Allah yang mengirim, mengutus dua air besar tersebut saling bertemu. Dan sebagian memaknai maraja yaitu taraka, atau Allah yang membiarkan keduanya bertemu. Dan sebagian memaknai dengan khalaqa, Allah yang mencampur dua air besar sehingga saling bertemu. Apa air besar? Al-Bahrain, yakni Al-Malik wal-Adb, yang satu air asin dan yang satu air tawar. Disebut oleh Syekh Sa'd bin Rahimahullah, al-muradu bil bahrain al-bahru al-adb wal bahru al-ma'lih fahuma yastaqiyani kilahuma. Yang dimaksud dengan bahrain, dua laut, adalah al-bahru al-adb, yaitu air yang al-azab, yaitu yang tawar, wal bahru malih, dan air laut yang asin. Fahuma yaltaqiyani kilahuma, maka keduanya bertemu masing-masingnya satu sama lain bertemu. Fayasubbu al-azab fil bahri malih, sehingga tertumpahlah air tawar di dalam air lautan yang asin. Wa yakhtalitani wa yamtazijani, dan keduanya bercampur satu dengan yang lain, yakni di muara, pertemuan antara air yang tawar dengan air yang asin. Kemudian disebutkan bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara keduanya ada barzakh, Di antara keduanya ada pembatas la yabghiyan, sehingga tidak saling meloncati, melampaui batas satu terhadap yang lainnya. Dan di sana ada beberapa pendapat terkait dengan barzakh ini yang dimaksud. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Rasulullah sebutkan, mana yaltaqiyan yaltaqi ba'duha bi ba'din inda masabbin nahar fil dahar fayamtazid ba'duha bi ba'din, bertemu satu dengan yang lain ketika tertumpah air sungai di muara pada lautan sehingga bercampur satu dengan yang lain. Lakin hina sayruhuma aw hina infiradihima, tapi ketika perjalanan air itu sendiri-sendiri, maka masing-masing mengalir tidak bercampur dengan yang lain, yakni air sungai sendiri dan air laut sendiri ketika menyendiri dan belum bertemu. Yaqulullah azza wa jal, maka Allah mengatakan bainahuma barzakh, di antara kedua air besar tersebut terdapat padanya pembatas. Kata Syekh Utsaimin, wa huwal yabis minal ard, yaitu sesuatu yang kering dari tanah. Tanah yang kering membatasi antar keduanya, la yabghiyan, sehingga keduanya la yabghiyan ay la yabghi ahaduhuma 'ala al-akhar, yaitu tidak melampaui satu kepada yang lainnya. Ini makna yang pertama, sehingga dibatasi barzakh, pembatas itu dengan dataran. Antara sungai dengan laut tidak bertemu karena terbatasi dengan dataran, sehingga tidak lompat, tidak melompat yang satu air laut ke tempat darat kemudian bertemu air sungai, begitu pula tidak sebaliknya selama masih ada dinding pembatas tersebut atau dataran tersebut. Syekh mengatakan walau syaa Allah ta'ala la sallata al-bihara wa la fadat ala al-ard wa aghnatat al-ard, dan seandainya Allah berkehendak, tentu Allah akan tumpahkan air lautan sehingga dia tertuang ke muka bumi dan membina, menenggelamkan bumi. Li'anna al-bahra 'indama taqifu 'ala as-sahil, karena air laut ketika dia berhenti di pinggiran pantai, la tajidu jidaran, tidak akan kau jumpai adanya dinding, yamna'u insiyabihi atau yamna'u insiyabahu ila al-yabis, yang dapat menahan dia untuk tertumpah meluap ke dataran yang kering. Ma'annal ardu karawiyah, sekalipun bumi itu bulat, bersamaan dengan bumi itu bulat, kata Syekh Muhammad Ta'ala. Sebagian menukilkan ijma' tentang hal ini. Wa ma'a dzalik, dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah alam najalil ardu kifata ahya'an wa amwata, begitu pula atau dijadikan disebutkan waja'alna mihada atau firasya, waja'alna al-arda firasya, apa ayatnya, wal-arda firasya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan al-ard, bumi, sebagai hamparan, sebagaimana firas, sebagaimana permadani ataupun hamparan yang dipakai untuk seorang berpijak, berjalan tanpa terjerembab, terjerumus masuk ke dalamnya, sebagaimana hamparan. Maka tidak menafikan hal tersebut bahwasanya bumi itu bulat, dikarenakan ibarat misalnya semangka yang besar, ketika semut berjalan di atasnya, menurut semut yang sangat kecil, maka semangka yang bulat itu pun seakan sebagai hamparan bagi dia, karena saking besarnya yang dia pijak. Ya. Dan tentu bumi jauh lebih besar daripada semangka ataupun jeruk dan seterusnya. Syudri mengatakan meskipun bumi itu bulat, wa ma'a dzalika, bersama dengan itu, la yasihul bahru laha huna wa laha huna bi qudrati Allah azza wa jalla, namun laut tidak meluap, melebar, melebar atau apa istilahnya, menyebar ke sana tidak pula ke sini, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau syaa Allah subhanahu wa ta'ala, lasahat miyahul bahri alal yabisi minal ardi wa dammaradha. Seandainya Allah berkehendak, tentulah air lautan tersebut akan tumpah kepada air yang kering dari bumi dan menghancurkannya. Idzan al-barzakh alladhi bainahuma huwa al-yabis min al-ard, hadha qaul ulama jibrofiyah. Ini di antara apa yang disebutkan ahli geografi dan seterusnya, yang disebut barzak juga adanya pembatas kat dari dataran satu dengan yang kata Syekh Ibnu Taimiyah ta'ala. Dan ini juga yang dirujukkan oleh Syekh Mufassirin seperti Syekh As'ad Ibnu ta'ala, beliau mengatakan bainahuma barzak, yaitu kata beliau, lakin Allah Ta'ala ja'ala bainahuma barzakhan minal ard. Allah jadikan antara keduanya adanya pembatas dari dataran bumi. Hatta la yabghi ahaduhuma 'ala al-akhar, sehingga satu tidak numpah ke yang satunya selama belum bertemu di muara. Maka selama masih mengalir air sungai dari sumbernya belum bertemu hingga masuk ke bibir pantai, maka Allah jadikan ada pembatas sehingga tidak bertemu satu dengan yang lain. Ini dan kata Syekh Sa'di. Wa yahsulun nab'u bi kullin minhuma, sehingga apa hikmahnya didapatkan, dihasilkan manfaat dari masing-masingnya. Fal adbu minhu yushrabun wa tashrabu asjaruha wa zuru'un. Maka air yang tawar minhu yashrabun, darinya lah orang-orang mereka pada minum. Hewan, manusia minum dari air yang tawar tersebut, bukan dari air yang asin. Watashrabu asjarahum, pohon-pohon mereka, wazuruhum, tanam-tanaman mereka juga diairi dan tumbuh dengan air yang tawar tersebut. Walmilh bihi yatibul hawa, adapun dengan air asin menjadi baik udara, ada perputaran, menguap dan ke atas. Wayatawalladul haud, dan dapat demikian pula melahirkan berbagai jenis ikan dari air asin seperti paus, wasdamat, air ikan-ikan yang di lautan, wallu'lu wal marjan, kebanyakan daripada lu'lu wal marjan, mutiara dan juga marjan jenis koral yang berharga. Wa yakunu mustaqirran musakhkharan lis-sufun wal marakib, begitu pula dia juga menjadi tempat berlayarnya kapal-kapal dan hewan atau tunggangan yang dapat mengalir atau berlayar di atasnya. Walihada qala, oleh karena Allah mengatakan di ayat sebelahnya, walahul jawaril munsyaatu fil bahri kal a'la. Dialah Allah yang memiliki, dialah miliknya lah kapal-kapal yang jalan di atas lautan selayaknya gunung-gunung. Yakni sebelum ke ayat yang berikutnya, pendapat yang kedua disebutkan oleh Syekh Utsaimin ta'ala, qala ba'du ahlil ilmi, sebagian ahli ilmu mengatakan bal al-barzakh amrun ma'nawi. Barzakh ini sebagian ulama dalam mengatakan ini adalah perkara maknawi, pembatas. Bainahuma barzakh la yabghiya, antara kedua air ini yang asin dan yang tawar ada barzakh, dinding pembatas, seakan ada sekat yang maknawi, tidak terlihat. Kalau dataran betul-betul terlihat, ini bibir pantai, kemudian itu sungai, selama belum bertemu di muara, ada yang membatasi, betul-betul terlihat dataran ini oleh mata. Dan di sana, sebagian ulama mengatakan ada barzakh, pembatas sekat, antara air tawar dengan air asin, yang sudah masuk ke lautan, dan tidak bercampur, sehingga ada sekat antara keduanya. Yahulu bainal malih wal adl, yang membatasi antara air asin dengan air tawarnya. An yakhtalifa ba'dhuha bi ba'd, untuk dapat bercampur satu dengan yang lain, sehingga sekalipun bertemu secara zahir tetapi secara maknawi ada sekat yang tak terlihat, yang kita tidak bisa melihat, sehingga tidak bisa bercampur antara dua jenis air tersebut. Wa qalu innahu yujad al-an fi 'amqil bihar 'uyunun azbah tanba'u min al-ard. Bahkan di antara mereka mengatakan sekarang ini di masa ini ditemukan di dasar laut yang dalam beberapa mata air yang itu mengeluarkan air sifatnya tawar. Di dasar laut mengeluarkan air sifatnya tawar yang muncul dari dasar bumi di dalam laut. Hatta innal ghawasina yaghusuna ilaiha, sampai sebagian penyelam yang masuk dari laut berawal dari air asin menemukan beberapa tempat tersebut dan mereka menyelam ke tempat tersebut. Wa yashrabuna minha ka'adzabima, mereka minum darinya betul-betul sangat tawar dan gurih, betul-betul sangat tawar segar sebagaimana air yang bahkan paling segar di antara air yang pernah mereka jumpai. Sebagian menyebutkan yakni air tawar bukan seperti air laut. Wa ma dzalika la tusyidu miyahul bihar, sekalipun demikian air laut yang begitu banyak dan besarnya tidak merusak kandungan air tawar tersebut. Fa idza tsabata dzalik, kalau memang terbukti hal ini, artinya ada khabar. Syekh mengatakan begitu. Kalau memang terbukti yang demikian, fa la mani min an naqula bi qawli ulama al-jiografiyya wa qawli ulama at-tafsir. Tidak ada penghalang untuk kita mengatakan di satu sisi ini ada pendapat ulama tafsir dan ini pendapat ilmuwan atau ulama orang-orang geografi dan seterusnya. Tidak ada penghalang, kata Syekh, karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu ala kulli syai'in qadir, kata beliau. Karena Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ini kata beliau rahimahullah taala. Sehingga makna barzakh di sini ada dua kemungkinan. Barzakh yang hissi, betul-betul nampak terlihat, pembatas antara air laut dengan bibir pantai, dengan sungai, dia tidak, selama belum bertemu di muara, maka masing-masingnya ada pembatas dataran, sehingga masing-masingnya bisa mengambil manfaat dari sungai, dan air tawar dari mata air gunung-gunung, dan air tawar yang bisa mereka gunakan minum dan keperluan mereka. Begitu pula sebagaimana pula diambil manfaat dari air asin. Bayangkan jikalau air laut tidak asin dan tidak mengandung kandungan air garam, maka tentu akan membusuk dan akan menjadikan laut itu layaknya kolam atau danau yang payau atau yang bau, berbeda dengan air laut yang berkadar garam, sehingga dia tetap menjaga kesegarannya ataupun awet. Begitu pula hikmah Allah Subhanahu wa taala yang lain-lainnya, termasuk dijadikan adanya angin sehingga timbul ombak tidak diam ya, sehingga dia menggulungkan ombak seakan mengalir, padahal dia alirannya tidak sebagaimana sungai yang mengalir dari atas ke bawah. Adapun laut, meskipun terlihat datar, namun dia menggulungkan ombak dengan angin dan diberikan kadar garam yang tinggi dan bisa menguap ke atas. Atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Maha pengatur alam yang sangat sempurna. Baik, kemudian di ayat yang setelahnya disebutkan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba, maka terhadap nikmat Rabbmu manakah yang kalian dustakan, kalian berdua dustakan, yakni hai manusia dan jin. Rabbikuma yaitu Rabbul ins wal jin. Maka terhadap Rabb kalian berdua manakah? Terhadap Rabb kalian berdua manakah? Hai manusia dan jin, nikmat manakah yang kalian dustakan? Sungai, mata air yang air tawar yang segar, bisa kalian minum, bisa kalian pergunakan ini itu, memberi minum hewan-hewan ternak, demikian pula menyirami air tanaman, dan air hujan pun dijadikan tawar dan berbagai macam. Dan di antaranya pula ada air yang asin, atas hikmah Allah SWT, masing-masing memiliki hikmah dan manfaat yang tidak dimiliki oleh yang lain selainnya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan nikmat yang lain, walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Kita baca keterangan Syekh Sa'd bin Muhammad taala, ai wasakhkhara ta'ala li 'ibadihi sufuna al jawari allati tamkhuru al bahra wa tashuqquhu bi idznillahi allati yunshi'uha al adamiyyun. Dan miliknya lah, walahu yakni lillah, dan miliknya lah al-jawar ya, sufun al-jawari yang berlayar, kapal-kapal yang berlayar, al-munsya'at yang dibuat, diciptakan, dibuat, yakni oleh kata Syekh Sa'di al-adamiyun, yang sya'wa al-adamiyun, anak-anak Bani Adam membuatnya, fil bahri, dijadikan ada di lautan, berlayar dengan layar-layar menjulang tinggi kal a'lam, bagaikan gunung-gunung kal a'lam. Fatakunu min kibariha wa azamiha kal a'lam, dengan besarnya kapal-kapal tersebut dan layarnya tinggi menjulang ibarat gunung-gunung berjalan di layar. Al a'lam hiya al jibal al azimah, al a'lam yaitu gunung-gunung yang sangat besar. fayarkabuhan nasu wa yahmiluna 'alayha amti'atahum wa anwa'a tijaratihim wa ghairi dhalik mimma tadru ilayhi hajatuhum wa daruratuhum. Maka mereka naiki kapal tersebut yang dapat mereka membawa mereka dan dapat mereka bawakan barang-barang mereka di atasnya terapung dan berbagai macam perdagangan mereka dan selainnya yang mereka butuhkan dari hajat mereka dan kebutuhan-kebutuhan mendesak mereka, baik kebutuhan sekunder maupun kebutuhan primer, hajat yang mendesak, darurat, ataupun hajat kebutuhan sekunder selain primer, sehingga mereka butuh untuk mengirim dari sini ke sana dengan kapal di antaranya. Waqad hafidhaha hafidhus samawati wal ard, dan sungguh Allah telah menjaga itu semua, kapal tidak tenggelam dan bahkan kapal tak bermesin pun bisa mengalir dengan tiupan angin dan ombak mengarahkan ke sana kemari. Allah jaga itu semua sehingga berjalan normal. Allah penjaga langit dan bumi. Wa hadhihi min ni'amillah al-jalilah. Ini merupakan nikmat-nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang amat nyata dan besar. Falidzalika qala, makanya Allah setelah itu mengingatkan kembali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka terhadap nikmat-nikmat Rabbmu manakah kalian mendustakan? Ini. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan nikmat yang lain. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Allah Subhanahu wa taala, ya, atau keluar, yakhruju minhuma al lu'lu' fa'il, al marjan yakni pengikut setelahnya. Keluar dari keduanya, yakni keluar secara zahir minhuma adalah al bahrain. Keluar dari dua air besar tersebut, air laut asin dan air laut tawar, minhuma, ya khruju minhuma, keluar dari keduanya apa? Al-lu'lu' mutiara wal marjan. Al-lu'lu' salah satu bentuk ma'adin, salah satu barang tambang berharga, tetapi bukan emas, bukan perak, bukan tembaga, dia mutiara. Ya, misalnya dalam kerang atau yang sering dibuka dan ada mutiara yang sangat mahal. Dan lain lagi intan, lain lagi perunggu, aluminium, ini lain dan biasanya ditemukan di dasar laut. Al-marjan juga begitu, sebagian menyebut ini Allah alam salah satu jenis batu ataukah hewan yang sudah mengeras, sebagian menyebut koral atau yang semisal itu. Al-marjan juga sangat berharga. Disebutkan di sini yakhruju minhuma mutiara maupun marjan, ini ya, jenis koral yang berharga, ya, dan mahal, baik mutiara pun koral jenis marjan tersebut, keluar minhuma dari keduanya. Di sini ada tiga pendapat disebutkan oleh Syaikhul Islam Taala tentang hal ini. Ya khruju minhuma, lu'lu' maupun marjan, ini keduanya keluar minhuma. Apa yang dimaksud di sini? Yang pertama menyatakan, yakni Syaikhul Islam Taala menyebutkan di sana makna minhuma, meskipun minhuma ini zahirnya adalah min al-bahr, al-bahrain, al-bahr al-azab dan bahr al-malih, air yang asin, air laut dan air bahr besar yang tawar yaitu sungai. Maka tetapi sebagian memaknai itu maknanya adalah keluar dari salah satunya yaitu air laut. Dan mereka menyebutkan tetapi disebut minhuma litaglib karena awal mulanya penyebutan adalah kisah tentang yaitu air laut dan air sungai, marjan bahra ini yang terakhir kemudian disebutkan yakhruju minhuma, tetapi maksudnya adalah salah satunya saja yaitu air laut, bukan air sungai, air laut saja. Dan disebutkan demikian litadlib karena air laut lebih besar, air laut lebih banyak dan lebih dominan ketika disebut antara air al-bahr disebut bahrain, bahr ketika disebut mutlak maka mengarah kepada suatu samudra, meskipun bahar itu sesungguhnya kumpulan sehingga sungai pun bisa disebut bahar, disebut al-bahar al-adl, kumpulan air yang tawar yaitu sungai yang besar, bukan selokan air yang kecil tapi air sungai yang sungai ini sungai yang besar, sungai yang terlihat begitu lebar dan besar. Akan tetapi litaghlib maka dimenangkan yaitu air laut. Jadi ini dalam bahasa Arab banyak disebut contoh, misalnya Nabi SAW mengatakan Allahumma ayyidi al-Islam bi ihdal umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab atau Amr ibn Hakam, Abu Hakam atau Abu Jahal. Ya, dua-duanya tokoh dan dua-duanya juga cerdas. Abu Hakam dijuluki demikian karena suka memberikan hikmah, ide-ide ketika rapat Quraisy di Darun Nadwa, memberikan usulan-usulan jenius begini begitu. Tetapi Allah Maha mengetahui siapa yang lebih berhak mendapatkan hidayah. Amr bin Hakam sempat meyakini kalau Quran ini bukan ucapan manusia, ya, karena dia tahu seorang penyair dan berbagai jenis syair, tetapi dia khawatir kehilangan posisinya, khawatir ditinggalkan kaumnya, bahkan dicela dan tidak lagi dipuji-puji dan ditokohkan. Dan dia tidak mau tersaingi dengan Bani Hashim karena ada Nabi pada mereka, tidak mau merendahkan diri di bawah Nabi tersebut dan seterusnya mengikutinya, karena mereka bersaing antar dua kabilah ini, kabilahnya Abu Hakam dengan kabilah Bani Hashim, kabilahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bersikukuh di atas kekufurannya dan tidak mau masuk Islam. Adapun Umar bin Khattab sekalipun awal mula keras dan memusuhi Islam dengan betul-betul, tetapi ketika dia mengetahui hakikat dakwah Islam al-haq betul-betul, maka dia rujuk dan dia pegangi rat-rat Islam tersebut yang dia yakini hak, dan tidak peduli celaan orang, tidak peduli omongan orang, selama yang dipijaknya, yang dipeganginya adalah al-haq. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih dengan apa namanya di antara dua tokoh tersebut Umar bin Khattab. Al-muhim dari sisi lafaz pun Umar lebih dominan daripada Amr. Amr, Umar, Umar yang menang. Maka disebut dua Umar, bukan dua Amr. Bukan dua Amrain tapi Umarain. Allahumma ayyid al-Islam bi ihda Umarain. Dan sebagian juga menyebut Al-Umran, Al-Umaran. Al-Umaran dua Umar maksudnya Abu Bakar dan Umar. Sebagian syaitan mengatakan begitu, mitluma yukal al-umaran li Abi Bakar wa Umar. Dikatakan Abu Bakar Umar, dua Umar datang. Dan disebut pula dalam bahasa Arab al-qamaran. Al-qamaran untuk matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Matahari tentu lebih panas, lebih dominan, lebih, tetapi dari sisi lafaz qamar lebih dominan daripada syams. Maka disebut qamaran, dua bulan. Maksudnya satu bulan, satu matahari. Dan dalam bahasa Arab yang demikian ini sering dan dikenal, ini yang disebut min babit tablig, mengalahkan yang satu dengan yang lain. Maka disebut yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan, lu'lu mutiara dan koral jenis marjan ini keluar dari keduanya, maksudnya keluar dari laut saja. Ya, minhuma yakni min al-bahr, maksudnya sebagaimana disebut tadi bahrain, tetapi bahr yang lebih dominan adalah lautan samudra yang berair asin. Min babi tablik, sehingga demikian itu apa yang disebut dengan apa ada takdirnya, ya, yaitu apa ada sesuatu. Begitu pula menyatakan ada hadz mudhaf, aslinya min huma ay min ahadihima, ya khruju min huma ay min ahadihima, keluar dari salah satu dari keduanya, lu'lu' mutiara dan marjan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua semakna tapi hanya berbeda cara. Yang kedua menyebutkan yaitu apa min huma yakni atau pendapat yang lain beliau menyebutkan adalah min huma dari keluar dari keduanya secara zahir, keluar secara zahir yakni dari betul-betul keduanya. Saya yang dilakukan oleh Syekh Nusayyim bin Ta'ala karena selama tidak ada baik apa qarina atau indikasi hukum asal, berlakukan ayat sebagaimana zahirnya. Yakhruju min huma lu'lu wal marjan, keluar dari keduanya, baik itu air laut ataupun yang asin maupun air sungai besar yang tawar. Dan bisa jadi hanya belum ditemukan atau yang seterusnya bersiap demikian. Dan Allah alam apakah ditemukan jenis mutiara atau adapun emas, adapun barang-barang atau sebagian yang lain, sangat mungkin. dalam sungai, tetapi karena mungkin sungai itu beraliran deras dan dalam, dan ada mungkin beberapa hewan atau penghalang yang lain, sehingga menjadikan sedikit dan persulit seseorang untuk mengambil apa yang ada di dasarnya. Berbeda dengan menyelam di air laut yang mungkin lebih tenang, ombak hanya di permukaan tapi di bawah tidak, dan beberapa hal yang seterusnya. Al-Muhim Al-Syaikh apa demikian untuk akhir kata beliau Rasulullah Ta'ala, la syakka anna lu'lu' minal ma'al ma'li aksar wa atyab. Meskipun demikian, mutiara dari air yang asin, dari air laut, tentu lebih banyak dijumpai dan lebih bagus apa jenisnya, lebih bagus, lebih mahal, lebih baik kualitasnya. Lakin layamna anna qul bi zahir al-ayat, tapi tidak perlu halangi, tidak terlarang kita untuk mengatakan sesuai dengan zahir ayatnya. Bal yata'ayyan anna qul bi zahir al-ayat, bahkan semestinya kita hukum asalnya berpegangan dengan zahir ayat ini. Yakhruju minhuma, keluar mutiara dan marjan dari keduanya, mata laut dan juga sungai. Wala na'ud wala wahadi qaidah fil Qur'an dan Sunnah. Ini kaidah dalam memahami Qur'an dan Sunnah. Innana nahmilu syai'a ala zahiri, kita berlakukan sesuatu sesuai zahirnya. Wala nu'awil wala na'ud, tidak kita ta'wil-ta'wilkan. Allahumma illa darurah, kecuali karena darurat ataupun ada indikasi dalil yang lain yang merubah dari hukum asal tersebut. Faidha kana hunaka darurah, misalnya fas'alil qaryah, tanyalah kota itu. Kota enggak bisa ditanyai, maksudnya fas'al ahlul ahlal qaryah, tanyalah penduduk kota itu. Fas'alil qaryah, nah ini maksudnya tentu tidak mungkin menanyai, mengajak bicara kota tersebut, yang dimaksud penduduk kota ini. Fala budda an tatamasya ala ma taqdhi darurah, kalau memang tidak ada kemungkinan lain kecuali harus itu, ya kita ta'wilkan demikian. Amma bi ghairi darurah, adapun tanpa darurah, fa yajibu an nahmil al-Qur'an was sunnah ala zahirihima, maka wajib, yang wajib kita bawa yaitu pemahaman dan arti dalam Al-Qur'an maupun sunnah sesuai dengan zahirnya begitu ketika datang. Baik, ini berapa yang khilaf tentang makna yakhruju minhuma, apakah keluar dari salah satunya saja ataukah keluar dari kedua-duanya. Syekh mengatakan ini zahirnya, dan minhuma jami'an, ini maknanya tabqal ayat ala zahiriha la taghlib wal hadd, bukan dari bab taghlib, bukan pula karena bab hadd, bukan minhuma maksudnya min bahr al malik saja, keluar dari air yang laut yang asli itu saja, bukan juga karena ada takdir minhuma yakni min ahadihima, tapi yang ketiga yaitu sesuai dengan zahir ayatnya. Tidak ada sesuatu yang dibuang di situ, tidak ada sesuatu yang dominan taklid, tapi betul-betul minhuma, yaitu yakhruju minhuma jami'an, keluar dari keduanya, baik air laut maupun air sungai. Yakhruju lu'lu wal marjan, keluar dari lu'lu, padanya lu'lu dan marjan. Wa in imtazal malih bi annahu aktsar wa afyat, meskipun air laut teristimewakan dengan lebih banyaknya dijumpai mutiara tersebut dan lebih baik kualitasnya. Ini kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka terhadap nikmat Rabbmu manakah kalian mendustakan? Baik. Sebelumnya ya, apa? Ya khruju minhuma lulu wal marjan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Baru kemudian, walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'la, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Apa yang tadi kita tafsirkan, kita sebutkan terbalik ya. Yani ya khruju minhuma lulu wal marjan dulu, kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kemudian baru walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'la. Miliknya lah Allah Subhanahu wa taala kapal-kapal layar yang dibuat ada di laut, sebagaimana layak laksana gunung-gunung tinggi menjulang. Tapi ayat alaihi wasallam juga diba, maka nikmat-nikmat Rabbmu manakah kalian dustakan? Kullu man alaiha fa'al, semua yang ada di atasnya, yakni alal ard, setiap semua yang ada di atasnya. Kita baca keterangan syiasa di Allah Taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala rabbika tukadziban? Ai kullu man 'alal ard min insin wa jinnin wa dawabin wa sa'iril makhluqat yafna wa yamut, wa yabidu wa yabqa al-hayyu alladhi la yamut. Makna kullu man 'alayhi fa'al, yaitu kullu man 'alal ardh, setiap apa yang ada di atas muka bumi, min insin, baik berupa manusia, wa jinnin ataupun jin, wa dawab ataupun hewan-hewan, wa sa'iril makhluqat, dan segala macam makhluk, pohon-pohonan, batu-batu, semua, yabna, akan fana, binasa, akan sirna, wa yamut, akan mati yang bernyawa, wa yabidu wa yabqa al-hayyu alladhi la yamut, sementara yang maha hidup dan tidak akan pernah mati akan tetap ada dan kekal abadi selama-lamanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun yang ada di muka bumi akan hancur, mati dulu atau hancur atau hilang, sirna atau yang seterusnya. Fan, kullu man 'alayya fan, kullu man 'alal ard fanin. Ini aslinya. Ai zahirun, yaitu akan hilang, akan pergi, akan sirna. Minal jinni wal insi wal hayawan wal asyar, kata Syaitani. Jin, manusia, hewan, pohon-pohonan, berbagai makhluk. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah pun berfirman di surat yang lain, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha lina beluang ayu ahsanu amala. Saya kita cukupkan sekian. Ya, saya mohon izin. Ya. Allah Ta'ala ala surat, kita cukupkan sekian. Subhanallah wa bihamdih. Ishdala yang astaghfiruka wa atubu ilaih.